Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih pada bab tentang al-qona'ah, bab tentang puas terhadap anugerah dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkaitan dengan al-iqtisad, pola hidup sederhana. Ya, dan sikap tercela, yaitu bagi mereka yang selalu meminta-minta kepada manusia. Sejumlah hadis telah disampaikan pada kesempatan yang lalu, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan, yaitu hadis Abu Burdah dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Burdah an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Burdah dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazah. Pernah suatu ketika kami keluar, kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Wa nahnu sittatu nafarin. Jumlah kami ada 6 orang. Bainana ba'irun na'taqibuhu. Ada seekor unta sebagai kendaraan yang kami naik silih berganti. Kami tunggangi sebagai kendaraan dengan cara bergantian. Fanaqabat aqdamuna wa naqabat qadami wa saqatat athfaru wa saqatat athfari. Maka kemudian kata beliau, kaki kami terpecah-pecah dalam perjalanan tersebut. Demikian pula telapak kakiku, yakni terpecah-pecah. Wa saqatat athfari, dan kuku aku jatuh, berjatuhan. Fakulluna naluffu ala arjulina al-khiraq. Maka setiap orang di antara kami, kami mengikat dengan sepotong kain, yaitu kaki-kaki kami. Fasummiyat ghazwata dhatir riqa. Lima kunna na'sibu ala arjulina minal khiraqi. Maka kemudian peperangan itu disebut dengan peperangan dhat ar-riqa. Jadi peperangan yang menggambarkan tentang potongan-potongan kain yang digunakan untuk mengikat kaki-kaki mereka karena terluka. Karena terluka. Kemudian, lima kunna na'sibu ala arjulina minal khiraf. Karena kami mengikat, mengencangkan kaki-kaki kami dengan potongan-potongan kain. Qala Abu Burdah, kata Abu Burdah radhiyallahu an, fa'addatha Abu Musa bihadal hadith. Maka Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berbicara atau menyampaikan hadis ini, thumma kariha dzalika. Kemudian beliau tidak mau lagi berbicara tentang hal tersebut. Waqal, dan beliau berkata, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, ma kuntu asna'u bi an adzkurahu. Ini aku tidak akan berbicara lagi tentang apa yang aku telah sebutkan. Qal ka'annahu karihan yakuna syai'an min amalihi afshahu. Kata Abu Burdah, seakan-akan beliau tidak mau untuk menceritakan lagi, menyebarkan sesuatu dari amal, yakni amal kebaikan, amal soleh yang pernah beliau lakukan. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Hadis ini menjelaskan tentang peperangan, yaitu perang Ghazwatu Dzati Ar-Riqa. Yang mana pada saat itu bagaimana keadaan kaum muslimin yang serba terbatas peralatan-peralatan mereka, ya, persenjataan mereka pun demikian. Namun mereka adalah para pejuang, ya, yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tetap tabah dan sabar dalam perjalanan mereka, dalam peperangan mereka, seperti yang disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari dalam kisah ini. Beliau dan beberapa sahabat, satu kendaraan itu mewakili 6 orang. Jadi 6 orang naik silih berganti. Sehingga kemudian kaki-kaki mereka, telapak-telapak kaki mereka terpecah-pecah. Karena berjalan. Sehingga kemudian mereka menutupi, mengikat kaki-kaki mereka dengan potongan kain. Dan mereka tetap, semua itu tidak menghalangi mereka dari peperangan, dari perjuangan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, setelah pernah beliau menceritakan keadaan itu, lalu beliau tidak lagi mau menyebutkan atau menceritakan karena khawatir kalau-kalau bisa menjerumuskan kepada perbuatan riya, menceritakan seakan-akan yakni apa yang mereka lakukan dahulu disebarkan. Maka beliau tidak mau. Setelah beliau menceritakan, beliau menyadari bahwasanya dikhawatirkan, ya, kisah-kisah itu yang beliau sampaikan kepada para sahabat atau para tabi'in itu akan menjadikan beliau itu riya kepada manusia, ya, karena menceritakan suatu amal soleh yang pernah beliau dan para sahabat lainnya melakukannya dalam perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diambil dari hadis ini bahwa hadis ini menjelaskan keadaan para sahabat dahulu radhiyallahu anhum dalam memperjuangkan agama Allah di masa yang sulit, di masa yang serba terbatas. Ya, keperluan-keperluan logistik dan yang lainnya semua serba terbatas. Namun mereka tetap sabar, teguh pendirian mereka dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu menunjukkan kesabaran para sahabat, padahal kuku mereka sampai terputus, terlepas karena jalan yang jauh. Ya, perjalanan yang jauh. Mereka mengikat kaki-kaki mereka, yakni dengan potongan-potongan kain karena luka. Ya, karena ya terpecah-pecah. Namun semua itu tidak menghalangi mereka dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang harus kita ambil. Ya, bagaimana para sahabat dahulu dalam kesabaran mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keterbatasan kendaraan yang mereka miliki pada saat itu. Sehingga satu ekor unta dinaiki oleh beberapa sahabat, 6 orang sahabat secara bergantian. Ya, kalau satu capek, satu naik, yang lain berjalan. Ada lagi yang capek, yang tadi naik turun, kemudian diganti oleh yang lainnya. Terus demikian. Ya, sampai ke tujuan mereka. Dan ini juga menunjukkan bahwa bolehnya seekor unta atau suatu kendaraan dinaiki oleh sejumlah orang, tapi dengan cara bergantian. Dengan cara bergantian. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita pula atau memberikan pelajaran, bolehnya seorang menyampaikan tentang amal soleh yang pernah dikerjakannya dalam bab at-tahadduts bin ni'mah, agar dia berbicara tentang nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah anugerahkan kepadanya, dengan catatan ya dia terhindar, terpelihara dari riya, dari membicarakan sesuatu untuk dilihat oleh manusia lalu dipuji oleh manusia. Maka seorang dibolehkan menceritakan satu nikmat yang Allah berikan kepadanya dari satu jenis amal soleh atau satu amal soleh yang pernah dilakukannya, untuk dia memberikan contoh pada manusia, selama hal itu tidak menimbulkan riya di dalam dirinya. Selama tidak menimbulkan riya di dalam dirinya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang juga dibolehkan atau bahkan dianjurkan untuk tidak menceritakan satu amal soleh yang pernah dikerjakannya, kalau dia khawatir kalau nanti dengan dia menceritakannya akan menimbulkan riya dalam dirinya, akan menimbulkan riya di dalam dirinya, yaitu ingin dipuji oleh manusia. Jadi intinya bahwa amal ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla adalah amal ibadah yang senantiasa dilakukan ikhlas dan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala An-Nawawi rahimahullah wa Amr ibn At-Taghlib radhiyallahu anhu, kata beliau, qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bimalin aw sabyin faqassamahu. Dari Amr bin Taglib, kata beliau, pernah dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta rampasan peperangan, ya, atau juga di antaranya ada tawanan-tawanan perang. Faqassamahu, lalu kemudian harta itu dibagi-bagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, yakni yang mengikuti peperangan. Fa'utiya aw fa'ata rijalan, setelah datangnya kiriman harta rampasan peperangan, lalu Nabi alaihi salatu wasallam membagi-bagikan harta itu kepada sejumlah orang. Wa taraka rijalan, dan juga ada sebagian orang tidak mendapatkan bagian dari harta rampasan itu. Fa balaghahu anna alladhina taraka atabu, maka ada berita yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang tidak diberikan pembagian harta rampasan itu, mereka mencela. Ya, mereka mengkritik atau mencela apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika berita itu sampai kepada beliau, maka beliau pun kemudian berbicara. Beliau berkhutbah, fahamidallah thumma asna alaih. Beliau pun kemudian memuji Allah dan menyanjung Allah sebagaimana biasanya dalam khutbah, ya, yang beliau ajarkan agar diawali khutbah itu dengan memuji Allah Azza wa Jalla dan menyanjung Allah Ta'ala. Maka beliau pun demikian, fahamidallaha wa thumma asna alaih. Beliau kemudian memuji Allah, lalu kemudian beliau menyanjungnya. Thumma qal, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du, Adapun yang berikut ini, fawallahi demi Allah, inni la'u'tir rajula wa ada'ur rajula. Demi Allah, sesungguhnya aku, kata beliau, memberikan ya seseorang yang dari harta rampasan itu, dan aku pun meninggalkan orang lain, yang ada yang aku tidak berikan harta itu. Walladhi ada'u ahabbu ilayya minalladhi u'ti, dan orang yang tidak aku berikan bagian dari harta rampasan itu lebih aku cintai daripada orang yang aku berikan pada mereka, daripada orang yang aku berikan kepadanya harta rampasan itu. Walakinni innama u'ti aqwaman, ya, namun sesungguhnya aku memberikan kepada sejumlah orang, ya, lima arafi qulubi minal jazza wal hala, hanya karena apa yang aku lihat, ya, dalam hati mereka yang penuh kegelisahan, ya, gelisah. Kalau mereka tidak mendapatkannya, maka Rasulullah SAW memberikan pada mereka, karena beliau melihat kegelisahan mereka, ya, kepanikan mereka. Wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim minal ghina wal khair, dan aku biarkan, yakni aku tidak memberikan pada sebagian orang, ya, yang mana aku sandarkan mereka, ya, kepada pemberian Allah Ta'ala pada mereka, yang mana mereka merasa puas, ya, dengan apa yang Allah berikan pada mereka berupa kebaikan, mereka sudah puas. Makanya orang-orang yang demikian aku tidak berikan. Adapun yang gelisah, ya, aku tahu mereka gelisah, aku berikan pada mereka. Nah, di antara orang-orang yang tidak diberikan oleh Nabi SAW bagian dari harta rampasan itu adalah, kata beliau, minhum Amr bin Amr ibnu Taghlib. Di antara mereka adalah Amr bin Taghlib. Jadi Amr bin Taghlib menceritakan tentang kisah ini, bahwa beliau adalah salah seorang di antara mereka, ya, yang tidak diberikan harta rampasan itu. Dan Rasulullah mengetahui qanaahnya, kepuasannya dengan pemberian Allah, hatinya tenang, dia tidak gelisah. Kemudian kata Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu, qala Amr, fa wallahi demi Allah, ma ahabbu anna li bi kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humrin na'am. Kata beliau, demi Allah, aku lebih mencintai ucapan Rasulullah SAW itu daripada seekor unta yang merah. Yakni aku lebih sukai apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya Amr bin Taghlib termasuk orang yang puas dengan pemberian Allah, dia tidak diberikan, dan menunjukkan bahwa Nabi SAW cinta kepada beliau, itu lebih baik, kata beliau, daripada yaitu harta yang berharga. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang panglima perang, seorang rasul, seorang nabi, seorang pemimpin kaum muslimin. Ya, beliau adalah orang yang sangat bijak alaihi salatu wassalam. Nah, ketika terjadi peperangan, dalam sebuah peperangan, ada sebagian orang yang diberikan oleh Nabi alaihissalam dari harta rampasan itu, dan ada sebagian yang beliau tidak memberikannya. Yang beliau berikan itu adalah orang-orang yang beliau lebih cintai. Orang-orang yang diberikan oleh Nabi alaihissalam adalah orang-orang yang disebutkan oleh beliau bahwa mereka itu gelisah, karena mereka ada di antara mereka yang mu'alaf, baru memeluk Islam, ya, kecenderungan mungkin kepada harta itu tinggi, imannya masih lemah. Oh ya, itu Nabi alaihissalam memberikan harta rampasan itu kepada mereka. Dan ini menunjukkan bahwa sebagaimana beliau mengatakan, dan aku lebih mencintai orang-orang yang tidak aku berikan dari harta rampasan itu dibandingkan dengan orang-orang yang aku berikan pada mereka harta rampasan itu. Ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang tidak diberikan harta tersebut. Dan menunjukkan kebijakan beliau alaihi salatu wassalam, terutama kepada orang-orang mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang mereka baru masuk Islam. Beliau ingin menarik mereka agar mencintai Islam, ya, mendekatkan mereka kepada Islam, ya, dengan cara memberikan sebagian dari harta rampasan itu kepada mereka. Adapun orang-orang yang mereka telah lama mengenal Islam, iman mereka kuat, orang-orang yang sabar, orang-orang yang lebih dicintai oleh Nabi SAW, dan beliau betul-betul mengetahui siapa-siapa mereka itu, maka mereka tidak diberikan dari harta rampasan tersebut. Salah satunya adalah Amr bin Taghlib. Makanya beliau sangat bergembira dengan ucapan Nabi SAW, tidak bisa dibeli dengan harta. Ya, tidak bisa dibeli dengan harta yang mahal. Ya, karena dari ucapan itu menunjukkan keutamaan Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu. Bahkan dari itu kisah ini atau hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sunnah di dalam menyampaikan khutbah itu diawali dengan memuji Allah. Sebelum seorang menyampaikan pidatonya atau khutbahnya, dianjurkan untuk dia memuji Allah, menyanjung Allah, karena memang Allah yang berhak untuk dipuji dan berhak untuk disanjung oleh hamba-hambanya. Dan adab ini telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita sebagai orang Muslim, yaitu ketika menyampaikan ya khutbah atau pidato, yaitu dia menyampaikan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ukuran ya atau dalam menilai seseorang, orang itu mulia atau tidak mulia, itu bukan dari hartanya, bukan dari harta, tetapi dari keimanannya. Dari keimanannya, ya. Dan Nabi alaihissalam dalam hadis ini menjelaskan bahwa ada orang-orang yang beliau tidak memberikan harta itu, dan beliau mengatakan mereka lebih aku cintai daripada orang-orang yang aku berikan harta tersebut. Ini semua karena kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan, ya, dalam ketika memberikan harta kepada orang-orang yang baru memeluk Islam. Maka kemuliaan seorang bukan dilihat dari harta, tapi kemuliaan seorang dilihat dari imannya, dari amal solehnya, dari kebaikannya, amal-amal kebajikannya. Itulah kemuliaan seseorang. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa An-Nabi alaihissalatu wassalam orang yang sangat bijak dalam memandang kaum muslimin, kaum mukminin, apalagi yang baru memeluk Islam. Beliau ingin untuk menarik hati mereka, ya, agar mereka tetap mantap di dalam memeluk Islam, ya. Sehingga kemudian beliau memberikan kepada orang-orang itu. Ini semua dalam rangka ya pendekatan ya atau sebagai daya tarik untuk mereka agar memeluk Islam dan tidak meninggalkan Islam. Dan ini salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Nabi SAW, karena manusia macam-macam. Ada orang yang memeluk Islam dan penuh keyakinan, dia tidak mengharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, dari sikapnya memeluk Islam. Tapi manusia bertingkat-tingkat. Ada orang memeluk Islam mungkin masih goncang hatinya, setengah-setengah, maka perlu dimantapkan. Salah satu cara memantapkan mereka itu dengan ya memberikan pada mereka, menarik hati mereka, mengambil hati mereka, agar mereka tetap di dalam agama Allah, agar mereka tidak binasa. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim, dia itu ridho dengan apa yang Allah berikan padanya. Seorang mukmin, dia berikan atau dia ridho dan pemberian Allah Azza wa Jalla, ya, dan Allah memberikan rezeki sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan orang beriman seyogyanya untuk selalu mensyukuri Allah dengan menerima harta itu atau rezeki tersebut dengan baik, dengan lapang dada. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita bahwa orang beriman kalau sampai kepadanya suatu berita yang menyenangkan, berita yang mengembirakan, maka dia bergembira. Ya. Ini sifat, di antara sifat-sifat orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Amr bin Taglib, ketika Nabi Alaihissalam menyebutkan bahwa dia salah seorang yang puas dengan pemberian Allah, salah seorang yang bersyukur dengan apa yang Allah berikan, maka Nabi Sallam tidak memberikan padanya bagian dari harta rampasan itu. Beliau Amr bin Taglib sangat senang, sangat bergembira dengan berita tersebut. Dan ini menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu anhu wa an jami'i ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang berikutnya. Qala an-Nawawi rahimahullah wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Hakim bin Hizam, semoga ridha Allah atas beliau, beliau berkata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yadul ulia khairun min al-yadis sufla. Tangan yang berada di atas, tangan yang memberikan, itu lebih baik, lebih mulia daripada tangan yang menengadah, daripada tangan yang berada di bawah yang meminta atau yang menerima pemberian. Kemudian kata Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam, wabda biman ta'ul, dan awalilah, mulailah engkau memberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu sebelum yang lainnya. Ya, wabda biman ta'ul. Kemudian wa khairus sadaqati an dhahri ghinan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan sebaik-baik sedekah adalah ketika seorang butuh dan dia memberikan padahal dia itu butuh, tapi demikian imannya kepada Allah, ikhlasnya, dia mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan darinya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, barang siapa yang dia selalu menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan memberikan kehormatan diri itu pada dia. Sifat untuk menjaga kehormatan dirinya dan tidak meminta-minta. Wa man yastaghni yughnihi Allah, dan barang siapa yang dia tidak butuh, ya, artinya dia tidak meminta-minta, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita beberapa poin. Poin yang pertama adalah tentang orang yang memberikan itu adalah lebih mulia daripada orang yang menerima, daripada orang yang meminta. Makanya meminta-minta itu adalah salah satu sifat yang kurang baik dalam Islam, sifat yang tercela. Ya, kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang sangat mendesak seorang meminta, itu dimaafkan, dibolehkan. Tetapi kalau seorang masih mempunyai kemampuan, dia bisa berusaha dan tidak mendesak, maka dia diperintahkan berusaha untuk bekerja. Ya. Jadi tidak meminta-minta kepada manusia. Karena orang yang memberikan lebih mulia daripada orang yang menerima. Ya. Orang yang memberikan lebih mulia daripada orang yang menerima. Kemudian poin yang kedua, Nabi Alaihissalam memerintahkan kepada, membimbing kita di dalam menginfakkan harta kita, pertama kali adalah untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kita mencukupi mereka, yakni mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka. Apa mereka butuhkan? Dan kita memiliki, kita mempunyai, maka kita berikan. Ini tanggung jawab kita sebelum yang lainnya. Ya, sebelum yang lainnya. Maka ibda, mulailah, awalilah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ya, orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu, berikan pada mereka. Ya. Jadi ajaran yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam agar seorang menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya. Dalam hal ini misalnya seorang telah menikah, dia mempunyai tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Memberi nafkah kepada istrinya. Kalau punya anak, juga kepada anaknya. Ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita tanggung jawab. Karena kadang-kadang ada orang yang hanya mau bergantung pada orang lain. Dia menikah, punya istri, punya anak, tapi tidak mau bekerja. Hanya meminta-minta dari manusia. Ini sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Maka seorang ketika dia mulai memberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, kalau sudah lebih, ya baru kemudian dia berikan kepada yang lainnya. Kemudian seorang memberikan sedekah tidak menunggu kalau lebih. Kalau memang ada ya orang lebih butuh sementara dia masih bisa mendapatkannya atau menunda, maka dia dahulukan pada orang lain. Ini adalah sifat yang mulia. Saat seorang dalam keadaan kaya, dalam keadaan pelit, kemudian dia memberikan, nah ini yang sedekah yang paling mulia. Sedekah seorang sehat walafiat, seorang yang berada dalam keadaan pelit, ya, karena dia ingin mengumpulkan harta, kemudian dia dalam keadaan tidak membutuhkan, dalam keadaan ingin untuk menjadi orang yang kaya, lalu kemudian dia memberikan, inilah sedekah yang paling utama. Kemudian kata Nabi alaihissalam pada poin yang berikutnya, bahwa orang yang selalu menjaga kehormatan dirinya dengan dia tidak meminta-minta kepada orang lain, maka Allah akan memberikan ya kecukupan padanya. Allah akan menjaga kehormatan dirinya dan memberikan padanya. Dan orang yang selalu puas, selalu bersyukur, Allah menjadikan dia orang yang qanaah, yaitu orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini mengajarkan atau memberikan pelajaran kepada kita tentang macam-macam tangan. Ini ada tangan yang memberi, itu yang lebih mulia, dan ada tangan yang menerima, dan tangan yang menerima ini di bawah tangan yang memberi. Artinya, orang yang memberikan lebih mulia daripada orang yang menerima. Kemudian, yang juga diambil dari hadis ini, bahwa orang yang paling pantas didahulukan dalam memberikan nafkah adalah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Istri, anak, atau orang tua yang memang tidak mampu, ya, dan dia tidak bisa bekerja, maka kewajiban anak untuk memberikan kepada orang tuanya dan dia menanggung hidup orang tuanya. Serta orang-orang yang berada pada tanggung jawabnya, termasuk khodam, yaitu pembantu yang tinggal bersamanya, dia juga punya kebutuhan, ya, dia berikan pada mereka atau hak-hak mereka. Dan berikan lebih utama, dahulukan mereka yang menjadi tanggung jawabnya daripada yang lainnya. Nah, di sini kadang-kadang ada orang bertanya berkaitan dengan misalnya zakat fitr. Ya, ada yang bertanya, Ustaz, apakah boleh saya mengeluarkan zakat fitr untuk pembantu saya? Jawabannya boleh. Itu amal kebaikan. Karena dia bagian dari tanggung jawab kita misalnya. Dan kita punya kelebihan, punya kecukupan. Maka tidak mengapa seorang menanggung mengeluarkan zakat fitr bagi atau untuk pembantunya atau karyawannya, ya. Ini termasuk amal kebaikan, amal soleh, amal yang baik. Ya, berbagi al-ihsan kepada orang lain, apalagi orang-orang yang membantu kita. Orang-orang yang menolong kita, yang membantu kita. Maka ini perbuatan yang baik yang dibolehkan. Apalagi kalau orang itu tidak mampu, punya pembantu serba terbatas kehidupannya, kecukupannya, dia tidak memiliki apa-apa, maka kita boleh untuk mengeluarkan zakat itu untuk mereka dari harta kita. Kemudian berikutnya bahwa kita itu dianjurkan kalau memberikan sedekah, jangan sampai dengan kita memberikan sedekah dampaknya adalah kita meminta-minta pada orang lain. Tidak. Ya. Jangan sampai seorang memberikan sedekah, akibat pemberian sedekah dia pada orang lain menjadikan dia meminta-minta. Tidak. Ini perbuatan yang kurang. Ini perbuatan yang tidak baik. Perbuatan tercela. Maka kita penuhi dulu untuk kebutuhan kita, keperluan kita, selebihnya kita berikan sedekah. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan pada kita tentang sifat menjaga kehormatan diri dari meminta-minta kepada manusia. Dan hendaklah seorang hamba bergantung pada Allah, memohon pada Allah, bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Pemberi rezeki. Minta pada Allah. Allah senang kalau hamba-hamba yang selalu memohon padanya, selalu bergantung kepadanya. Dan orang yang selalu meminta pada Allah Ta'ala, dia akan mulia daripada meminta-minta kepada manusia. Dan ini dijelaskan juga pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, wa Abi Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sufyan, namanya adalah Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tulhifu fil mas'alah, fawallahi la yas'aluni ahadun minkum shay'an fatukhrij lahu mas'alatuhu minni shay'an wa ana lahu karihun fayubarak lahu fima a'taituhu. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la tulhifu fil mas'ala, ay la tukthiru, jangan kamu memperbanyak meminta-minta. Ya. Jangan. La tukthiru. Jangan berulang-ulang, terus minta lagi, minta lagi, minta lagi. Ya. Fawallah. Karena apa? Demi Allah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah salah seorang di antara kalian meminta dari aku sesuatu. Ya. Lalu dengan meminta itu, dia terlepas dari permintaannya, dan aku berikan kepadanya sesuatu, namun aku tidak senang, ya karena mungkin orang ini selalu meminta-minta, maka permintaan itu atau pemberian yang diberikan pada orang tersebut, itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seorang meminta kepada seseorang sampai cenderung permintaannya itu memaksa orang untuk memberikan kepadanya, lalu orang itu memberikan kepadanya dengan terpaksa, maka kata Nabi alaihissalam, pemberian itu tidak ada berkahnya. Karena orang itu terpaksa. Tidak dengan keikhlasan dari hatinya. Nah, hadis ini adalah bimbingan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah orang yang sangat mencintai hamba umatnya. Ya, beliau ingin agar umatnya itu selamat. Ya, agar umatnya mulia. Agar umatnya terhormat. Ya. Jangan sampai terhina. Makanya beliau kemudian mengatakan dalam bimbingannya, dalam arahannya kepada kita, agar jangan memperbanyak meminta-minta. La tukthiru ay la tulhifu fil mas'alah. Jangan. Lalu kata beliau, demi Allah, tidaklah seorang di antara kalian meminta kepada aku sesuatu, lalu aku berikan kepadanya sesuatu itu, yang dengan memberikannya itu dia terlepas dari permintaannya, namun aku kurang senang dan memberikan padanya, melainkan apa yang kuberikan padanya itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan, bimbingan, arahan Nabi alaihissalam kepada umat beliau. Nah, ini diambil dari hadis ini, yaitu kita dilarang menjadikan orang itu sempit dadanya. Ya. Tak boleh. Dengan apa? Terus meminta kepada satu orang itu. Ya. Hari ini minta, besok minta, lusa minta kepada orang itu. Ini namanya menyempitkan orang itu. Menjadikan orang itu resah. Ya. Sempit dadanya. Nah, ini dilarang oleh Islam. Jangan menjadikan orang sempit. Menyempitkan orang lain. Sempitan dadanya. Karena terus-terusan meminta-minta kepada orang itu atau yang lainnya. Perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang membuat orang itu tertekan. Membuat orang itu sempit dadanya. Ini termasuk yang dilarang sama agama ini. Ya. Salah satunya adalah dengan memperbanyak meminta-minta. Karena seorang kalau sudah diminta, dia berikan, minta, dia berikan. Bisa jadi dia memberikan itu karena rasa malu. Bukan dari hatinya. Karena dia tidak, ya, tidak enak. Rasa malu. Dia malu kalau tidak memberikan. Akhirnya yang terpaksa dia berikan. Nah, jangan sampai demikian perbuatan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram seorang meminta-minta terus-terusan sampai menyempitkan orang lain yang diminta. Inilah hukumnya haram. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini menjelaskan pada kita tentang sifat karam, ya, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini telah pernah kita jelaskan bagaimana Nabi alaihissalam di dalam beliau memberi, dan beliau tidak pernah menolak, ya, orang yang meminta kepada beliau, selalu beliau berikan. Dan ini menunjukkan karam, ya, menunjukkan kedermawanan beliau alaihissalam. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa merupakan kewajiban bagi para ulama, ya, para umara, untuk mengarahkan umat mereka, rakyat mereka kepada yang terbaik, ya. Sebagaimana Nabi alaihissalam beliau selalu mengarahkan para sahabat beliau, menasihati mereka, menginginkan kebaikan untuk mereka agar mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang terlarang atau hal-hal yang tercela. Ini tugas para pemimpin. Ya. Tidak memperhatikan rakyatnya. Demikian pula para ulama selalu membimbing umat mereka agar menjadi umat yang baik. Umat yang soleh. Yang tidak menjerumuskan diri mereka dalam larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, الإمام النووي رحمه الله بركاته وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كان داري أبو عبد الرحمن نمانيا لعوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه بركاته كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة. Pernah kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah kami ada 9 orang atau 8 atau 7 orang. Ya. Yani sekitar itu. Faqal, maka beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Ala tubai'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Faqal, "Ala tubai'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Tidakkah kalian membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? وكنا حديث أهدي حديث أهد ببيعة. Dan kami itu baru bayat beliau. Ya. Baru bayat kepada beliau. Fakulna, maka kami berkata kepada beliau. Alaihi salatu wassalam. Qad bayi'naka ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kami telah membayatmu. Thumma qal. Ala tubayi'una Rasulullah. Belum mengulangi lagi perkataan beliau. Tidakkah kalian membayat Rasulullah? Fabasatna aydiyana wa qulna, maka kami pun mengulurkan tangan kami dan kami berkata, qad bayanaka ya Rasulullah fa'ala ma nubayuk, sungguh kami telah membaiat engkau ya Rasulullah, ya fa'ala ma nubayuka, maka kemudian kami baiat apa lagi yang harus kami baiat terhadapmu ya Rasulullah. Qal, maka beliau mengatakan, ya, menyuruh mereka membaiat lagi. Qal, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Baiatlah pada aku dengan kalian tidak beribadah menyembah, kalian baiat untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wassalawatil khams, dan kalian baiat pada aku untuk menegakkan sholat yang lima. Ya. Watuti'u, dan baiat pada aku agar kalian taat. Yani kepada para pemimpin kalian. Kemudian, wa asarra kalimatan khafiyah. Beliau Nabi SAW menyembunyikan satu kalimat. Ini kalimat yang beliau bicarakan dengan pelan. Apa kata beliau? Wala tas'alun nasa syai'a. Dan jangan kamu meminta pada manusia sedikit pun atau suatu apapun. Kemudian kata Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, "Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar, sungguh aku telah melihat, ya. Sungguh aku telah melihat," kata beliau, "sebagian orang-orang itu yaskutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yanaluhu iya." Di antara orang-orang yang 7 atau 9 atau 8 yang membaiat beliau, kata Abu Auf bin Malik, aku melihat ada cambuk binatang mereka itu jatuh, ya, maka mereka tidak meminta untuk diambilkan. Jadi mereka turun sendiri mengambilnya. Ya. Di sini lihat Imam Muslim dalam Sahihnya. Baik. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka selalu ingin atau bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau orang-orang mencintai Nabi SAW, dan Nabi SAW pun mencintai mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, suatu ketika Nabi SAW mengatakan, "Tidak kalian baiat pada aku?" Yani pada Rasulullah. Kata mereka, "Ya Rasulullah, kami baru baiat." "Baiat apa lagi ya Rasulullah?" Kemudian beliau mengulangi pertanyaannya. Maka mereka kemudian mengulurkan tangan karena ketaatan mereka kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya, mereka selalu mengatakan sami'na wa ato'na, kami mendengar dan kami menaati. Ya, itu para sahabat. Kemudian mereka mengulurkan tangan mereka dan mereka membaiat Nabi sallam dalam 3 hal. Ya, kemudian yang disembunyikan satu hal menjadi 4 hal yang mereka baiat. Yang pertama, ala an ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Ya, baiatlah, kalian baiat pada aku untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jadi seorang muslim harus selalu memperbaiki imannya, ibadahnya, tauhidnya, ya, agar selalu kembali kepada Allah Ta'ala. Mengikhlaskan amalnya untuk Allah. Ya, karena namanya hati, hati itu selalu kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Ya. Dia selalu yataqallab, berbolak-balik. Makanya Nabi SAW minta pada mereka untuk bai'at, mengulangi bai'at mereka, artinya memperbaharui bai'at mereka. Tajdid al-bai'at. Al-bai'ah, al-ahad. Itu janji mereka. Yang pertama, yang paling utama dan terutama, agar seorang hamba senantiasa beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Tauhid dan larangan syirik. Kemudian yang kedua, sholat lima waktu. Ya, sholat ini jangan dibikin mainan. Sholat ini adalah kewajiban yang terutama setelah dua kalimat syahadat, yaitu sholat. Maka jangan gampangkan masalah sholat. Jangan mempermainkan sholat. Wahai kaum muslimun, wahai kaum muslimat, Allah tidak akan menolong umat ini selama mereka meninggalkan sholat, dan masih banyak umat Islam meninggalkan sholat. Sholat lima waktu. Satu sholat kurang lebih hanya 5 menit, 10 menit. Masih banyak umat Islam meninggalkan sholat yang menjadi kewajiban. Lalu mereka teriak-teriak minta pertolongan pada Allah Ta'ala. Minta dirubah keadaan mereka. Ibarat merubah telapak tangan. Ya, ini namanya khoyal. Ya. Kita yang meminta hak kita pada Allah, tetapi kita tidak memberikan hak Allah yang menjadi kewajiban kita. Maka dari itu sholat lima waktu, apabila umat Islam di negeri ini dan dimanapun mereka berada mau mendapatkan pertolongan Allah, ingin mendapatkan pertolongan Allah, harus mereka menegakkan sholat ini. Yang sebelumnya adalah tauhid. Ya, karena masih banyak kita jumpai kaum muslimin yang pandai bicara, pandai ngomong, ya, tapi tidak memperhatikan masalah sholat, menggampangkan masalah sholat. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dhalik. Padahal sholat yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala bagi seorang hamba di akhirat kelak adalah sholat. Makanya mereka memperbaharui bai'at mereka kepada Nabi Alaihissalam, yaitu menegakkan sholat yang lima waktu ini. Kemudian yang ketiga, yaitu antuti'u, bai'atnya mereka untuk taat kepada para umara, para pemimpin yang akan memimpin mereka agar ditaati. Ya, agar ditaati, tentu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang mungkar. Ya. Dan di antara hal ini yang berkaitan dengan manhaj, metode Ahlus Sunnah terhadap para pemimpin adalah mendoakan mereka. Mendoakan mereka agar Allah berikan hidayah, taufik, petunjuk. Kemudian tidak khuruj, tidak berontak pada mereka. Ya. Dan menasihati mereka. Ini termasuk bagian dari hukuk mereka. Ini kewajiban umat kepada para penguasa. Dan tidak boleh bermudah-mudah. Islam melarang kita berbasa-basi hanya karena menginginkan sesuatu dari mereka. Ya, kemudian berbasa-basi tidak dibenarkan. Ya. Semua dan cara yang baik, tapi mereka harus dinasihati. Mereka harus diingatkan. Ya, diingatkan dengan cara yang baik. Bahkan kata Nabi alaihissalatu wassalam, afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal mengatakan kalimat yang hak di sisi mereka, para pemimpin yang zalim. Ya. Jadi Islam juga melarang. Selain Islam memerintahkan kepada kita untuk mendoakan mereka, mendoakan mereka, ya, tidak memaki mereka, apalagi depan-depan umum, kita juga diperintahkan untuk tidak berbasa-basi, ya, tidak berbasa-basi kepada mereka. Yang hak ya hak, yang batil batil. Makanya sebagian ulama kita pun menegur, mengirim surat kepada penguasa. Jadi adalah ajaran ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan kemudian basa-basi membiarkan, ya, kezaliman-kezaliman ataupun kesyirikan-kesyirikan mereka lakukan. Ya. Tetapi harus ada nasihat dan cara yang baik dan kalimat yang baik. Ya. Untuk apa? Agar la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Dan sebagai ma'zirah, ya, sebagai alasan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manhaj yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah dan para salaf. Para salaf tidak pernah berbasa-basi dan penguasa. Ya, mereka mengatakan yang hak-hak tapi dengan cara yang baik. Mereka mendoakan para penguasa. Ya, mereka mengirim surat pada para penguasa. Kalau ada yang zalim, diingatkan, ya, agar takut pada Allah, ya, agar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun cenderung berbasa-basi, membiarkan, mendiamkan, oh tidak, ya, tidak, itu manhaj syaitan, syaitan akhras yang bisu, ya. Tapi minimal seorang mukmin itu mendoakan penguasa itu, minta pada Allah ta'ala, agar mereka diberikan hidayah, mereka diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang dibaiat oleh para sahabat tadi kepada Nabi alaihissalam, yaitu wala tas'alun nasa syai'an, jangan meminta-minta kepada manusia. Jangan. Selama seorang masih bisa, masih mampu berbuat, berbuatlah. Ya, adapun mengemis kepada orang lain, tidak. Ini sikap yang tercela. Jadi salah satu yang dibaiat oleh para sahabat kepada Nabi alaihissalam adalah tidak meminta-minta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Mereka 7 orang, atau 8 orang, atau 9 orang. Mereka membaiat Nabi SAW, tidak meminta-minta kepada manusia. Dan kata Auf bin Malik radhiyallahu an, aku melihat mereka, orang-orang ini yang ikut membaiat Nabi SAW ketika itu, kalaupun cambuk kuda mereka, ya, atau onta mereka itu jatuh, mereka tidak meminta orang lain mengambilnya untuk mereka, tidak. Tapi mereka turun, mengambil langsung, ya, dan tidak meminta dari yang lainnya untuk memberikan. Sampai demikian, ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang betul-betul tamassuk, yang berpegang kepada apa yang mereka baiat kepada Nabi SAW, dan mereka berpegang pada apa yang dinasihati atau yang diberikan oleh Nabi SAW, diwasiatkan Nabi SAW kepada mereka. Dan itulah sikap para sahabat Nabi SAW, orang-orang istiqamah di dalam agama Allah, orang-orang yang betul-betul melaksanakan sunnah-sunnah, tuntunan dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Dan insyaAllah ta'ala sesudah ini ada waktu dan kesempatan untuk tanya jawab. Adapun pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis yang saya sampaikan tadi, insyaAllah akan disampaikan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kami kembalikan ke pembawa acara di Jakarta. Aqulu qawli hadza, wallahu a'lam. Baik Ustaz, kami ucapkan terima kasih pula. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas sesi materi yang telah disampaikan, pelajaran penuh manfaat dari hadis-hadis yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan pada garam maupun pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon, dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Atau pertanyaan pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Baiklah, kita akan coba sapa dari pertanyaan layanan lain telepon bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung. 021-823-6543. Baik, silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Silakan Umu. Ini mengenai doa ziarah kubur Ustaz. Apakah diperbolehkan kita berdoa di kuburan kedua orang tua kita, ataukah dihususkan cuma doa ziarah kubur aja Ustaz? Mohon penjelasannya ya Ustaz, diperbolehkan apa enggak doanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Silakan. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pertanyaan tadi tentang doa, yaitu ucapan salam ketika seorang masuk ke kubur untuk ziarah. Kita dianjurkan, dan ini bagian dari doa, yaitu assalamualaikum ahla diyar minal muslimina, minal mu'minin al-muslimin, wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna mustakhirin, nas'alullah lana walakumul afiyah, wa inna insya'allah bikum lalahikun, atau lafad yang lainnya. Ini adalah ucapan salam ya, ketika seorang ziarah kubur. Dan ada adab-adab. Seorang dianjurkan ziarah kubur ya. Jadi ziarah kubur bukan haram, tidak, tapi dianjurkan. Untuk apa? Pertama, untuk mengingat akan kematian ya, untuk mengingat akan kematian. Sehingga dengan demikian seorang akan memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan. Ya, itu diantara hikmahnya. Kata Nabi alaihissalam, "In haytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Tapi kemudian kata beliau, "Maka ziarahlah." Ini menunjukkan bahwa ziarah kubur adalah masyru'. Ya, dianjurkan, yaitu untuk mengingatkan kita kepada kematian. Seorang kalau banyak mengingat mati, dia akan banyak memperbaiki, melakukan amal soleh dan amal kebaikan. Kemudian ziarah kubur itu ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Di antara adab ziarah kubur adalah mengucapkan salam ketika masuk ke pintu kubur. Ya, pintu kuburan, ya, misalnya gerbang, pintu masuk kita salam. Assalamualaikum ala diyar. Ya. Minal mu'minina wal muslimin wa rahmallahu al mustaqdimina minal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lalahikun, dan seterusnya. Ada beberapa lafaz. Ini adab ketika masuk, yaitu mengucapkan salam pada mereka. Dan salam ini adalah doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesejahteraan pada mereka, ya. Kemudian yang ketiga, kita dalam ziarah kubur boleh yang dianjurkan mendoakan seluruh kaum muslimin. Atau yang kedua adalah kita datangi yang menjadi keluarga kita, kerabat kita, atau orang yang kita kenal, mungkin guru kita, atau orang yang kita kenal baik ketika dia hidup. Ya, jadi mendoakan seluruh kaum muslimin yang meninggal secara umum, dan juga mendoakan orang yang kita ketahui. Tidak ada doa-doa tertentu dalam ziarah kubur. Intinya minta ampunan Allah kepada mereka, atau untuk mereka. Jadi minta ampunan Allah agar Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, meluaskan kuburan mereka, ya, memberikan cahaya mereka, dan melindungi mereka dari azab kubur dan azab api neraka. Jadi doa-doanya itu doa yang umum, tidak ada doa khusus. Kecuali ucapan salam yang ada beberapa redaksi yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penjelasan tentang doa, atau apa namanya, adab-adab ketika seorang ziarah kubur. Jadi tidak ada doa tertentu ya, ketika seorang ziarah ke kubur, kecuali salam. Itu yang ada apa namanya redaksi yang disebutkan oleh Nabi sallam, dan beberapa macam redaksi karena beberapa riwayat menyebutkan tentang salam tersebut. Maka seorang mengambil satu redaksi, kemudian dia ucapkan, dia amalkan, itu sudah mencukupi baginya ketika ziarah, ketika masuk ke pekaranganku, kubur. Kemudian dia mendatangi orang yang menjadi keluarganya atau temannya, dia doakan secara khusus atau doa secara umum untuk kaum muslimin. Jadi itu yang apa namanya yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Dan tidak boleh meminta pada orang mati. Orang meninggal didoakan, bukan diminta ya. Dia itu membutuhkan doa kita. Orang yang mati itu siapapun orangnya, dia didoakan ya. Dia mengharapkan dan sangat mengharapkan doa orang-orang hidup untuk orang yang meninggal itu. Jangan malah kita meminta darinya ya. Minta pada orang mati, syirik namanya. syirik. Ya fulan, berikan aku ini, ya fulan, kembalikan ini, dan seterusnya. Ya, hai perbuatan syirik. Minta pada Allah Ta'ala, zat yang maha mendengar, zat yang maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya, zat yang maha kaya, zat yang maha hidup, itu Allah Ta'ala. Maka jangan kemudian meminta pada orang yang telah meninggal. Jadi itu diantara adab-adab ketika ziarah kubur. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di layanan-layanan telepon kembali bagi Anda, para pendengar yang ingin bertanya, di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak? Dengan Bapak Emil. Baik. Ya. Silakan. Saya mau bertanya kepada Ustaz langsung aja. Naam, silakan. Iya, Ustaz, saya mau bertanya, tadi kan dibahas terkait haramnya meminta-minta setiap hari gitu kan, memberikan kesempitan kepada orang lain. Nah ini saya punya kerabat, yaitu memang setiap bulan tuh kerjanya minta-minta, karena saya juga tahu sebenarnya memang dia tidak punya pekerjaan tetap, tapi mintanya tuh ke semua orang gitu kan ya, setiap hari minta gitu lewat SMS, pasti setiap hari minta. Dan juga saya juga, nah ini pertama hukumnya seperti apa, kemudian yang kedua itu kadang-kadang saya itu karena mereka saudara itu kerabat itu rutin mintanya, saya itu kadang-kadang membiarkan gitu sampai seminggu dia SMS gitu, baru nanti hari ke beberapa saya kasih gitu kan. Tapi juga karena saya takut gitu, maksudnya takutnya lebih kepada kalau saya tidak memberi itu takut kepada Allah ya apa akan mungkin karena pelit atau apa gitu, saya jadi takut akhirnya saya kasih gitu, lebih pertimbangannya karena Allah gitu. Jadi seperti apa ya Ustaz? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah Ustaz, silakan. Baik, apa yang ditanyakan tadi oleh Bapak yang bertanya, bahwa memang sebetulnya apabila kita tahu betul bahwa dia itu kerabat kita dan dia itu memang butuh, ya, dia tidak punya kerjaan, kalau kita bisa memberikan jalan keluar, alhamdulillah. Kalau kita bisa memberikan pekerjaan, alhamdulillah. Dan kerabat itu lebih utama daripada yang lainnya. Atau kalau dia tidak punya keahlian dan memang tidak punya kemampuan apa-apa, ya mungkin kita sebagai kerabatnya memberikan jatah, ya sudah, kamu, saya misalnya berikan kamu beras setiap bulan misalnya 15 kilo atau 10 kilogram, kamu gak usah minta lagi, ya saya kasih jatah beras misalnya. Nah ini juga satu amal yang baik, amal yang mulia. Ya, daripada dia harus meminta-minta. Kadang-kadang kita melihat WA-nya atau SMS-nya, mungkin kita marah atau mangkel. Alangkah baiknya kalau mungkin dari kerabat punya inisiatif, apalagi kalau memang itu mereka mampu, ya seperti Bapak yang bertanya, mungkin cukup, ada kelebihan harta, ya dikasih jatah orang itu, kerabat itu setiap bulan, ya untuk, yakni untuk sama-sama, ya, dengan beberapa saudara keluarga yang mampu untuk memberikan kecukupan. Dan fadilahnya besar. Dahulukan kerabat daripada orang lain. Ya. Adapun seorang yang dia memberikan karena dia takut sampai dia termasuk orang yang pelit, ya. Maka ini perbuatan yang baik yang terpuji. Nah, permasalahannya adalah bagaimana supaya orang ini tidak meminta-minta. Apalagi kerabatnya masih ada, ya, kalau ada beberapa kerabat bisa mungkin ketemu atau mereka komunikasi, kita kasih pada saudara kita ini fulan, ya kamu apa misalnya, ya itu juga alangkah baiknya demikian, ya supaya apa namanya tetap hubungan baik dan pahala besar di sisi Allah. Ya karena kalau kita memberikan pada kerabat itu dua pahalanya, pahala pertama adalah silaturahim dan yang kedua adalah pahala sedekah. Dan itu yang seyogianya kita lakukan untuk mencegah dia dari meminta-minta. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik, Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Dan nampaknya waktu telah membatasi kita untuk melanjutkan kajian dan juga sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam maupun istifadah dari perjumpaan kita di kesempatan pagi ini, Ustaz. Tafadhal. Hai kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang telah kita dengar tadi dan kita pahami dari hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan kepada kita betapa mulianya Islam yang menjadi agama kita, yang itu merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Islam menghendaki umatnya menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang punyai kehormatan diri mereka. Salah satunya adalah dengan melarang meminta-minta. Ya. Karena perbuatan meminta-minta adalah perbuatan yang celah, yang tercela. Kemudian juga kita melihat sebagaimana pada hadis yang terakhir, bagaimana baiat yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, bahkan mereka mentajdid, memperbaharui baiat mereka di dalam tauhid. Ya, makanya kita selalu, harus selalu memperbaiki iman kita, meningkatkan iman kita. Ya. Kata Nabi SAW, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaikilah, perbaharuilah iman kalian dan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, dengan memahaminya, mengamalkannya, kalimat dari, makna dari kalimat atau kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi Islam menghendaki seorang mukmin agar dia istiqomah di atas imannya dan di atas Islamnya. Istiqomah di atas tuntunan ibadah kepada Allah. Istiqomah di dalam akhlak yang mulia. Karena apa yang dibaiat oleh sejumlah sahabat kepada Nabi SAW itu mencakup tiga hal. Ya. Yaitu yang pertama adalah tauhid. Yang kedua, sholat, ibadah. Yang ketiga, muamalah dengan penguasa. Bagaimana kita bermuamalah sikap kita kepada penguasa? Ya, dengan menaati mereka dalam hal yang ma'ruf, mendoakan mereka, ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah muamalah dengan manusia yang lainnya, ya, dalam bentuk larangan Nabi SAW meminta-minta pada manusia. Jadi Islam adalah agama yang sempurna, lengkap. Ya. Dia mengajarkan pada kita poin-poin yang akan apabila manusia melaksanakannya, ya, baik itu akidah, ibadah, muamalah, apabila dilaksanakan dengan baik, maka seorang akan bahagia di dunia ini dan akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, teruslah menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu bermanfaat dan amal yang soleh. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Aqulu qawli hadza, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.